Al Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin lanjutkan bahasan tentang menemukan hidayah-hidayah di dalam Al-Quran. Dan kali ini langsung praktik, dan Bapak Ibu yang banyak mikir, ya, gantian. Bapak Ibu yang akan banyak komen dan banyak bicara, saya akan mungkin sesekali akan memberikan tuntunannya saja. Siap? Siap apa? Siap menemukan hidayah Al-Quran. Siap? Siap apa? Nah, sebelum tentu orangnya ada di sini, nyawanya ada di sini, belum tentu. Boleh jadi nyawanya masih di jalan. Jadi zombie dong di sini. Boleh jadi orangnya di sini, tapi pikirannya masih ketinggalan atau sudah pulang duluan. Boleh jadi badannya ada di sini, tapi ruhnya mungkin sudah sampai di surga. Itu lebay kalau itu ya. Apa kabar? Sudah siap? Siap ngapain? Siap menemukan. Kenapa menemukan, bukan mencari? Ya sudah ada hidayahnya, cuma kadang-kadang perlu sedikit fokus, perlu tadabur untuk bisa menemukannya. Kadang-kadang kayak tebak gambar gitu loh, ada berapa gambarkah di ilustrasi ini gitu ya. Bukan berarti gambarnya keberantakan, mata kita aja yang belum terfokuskan. Jadi hari ini kita akan praktik bagaimana menemukan hidayah Al-Quran. Siap? Siap ngapain? Gimana caranya? Tuh kan, caranya dengan tadabbur. Siap? Siap apa? Menemukan hidayah Al-Quran. Caranya? Emang tadabbur apaan? Ya gitu deh, gitu. Jadi bertadabur itu membaca, mempelajari, mengambil pelajaran dan mengulang-ulangnya sehingga kita bisa melihat sesuatu dari balik sesuatu. Ada banyak hidayah di balik ayat-ayat Qur'aniyah ini. Karena tadaburlah sebetulnya satu-satunya cara untuk bisa menemukan hidayah di dalam Al-Qur'an. Dan salah satu tujuan penting pertama kenapa Qur'an diturunkan sebagai apa? Sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Kalau petunjuk tuh begini, nunjuknya tuh begini. Sebagai petunjuk yang menunjukkan jalan hidup kita. Jadi tadaburlah satu-satunya metode yang bisa menghantarkan kita menemukan hidayah Al-Quranul Karim. Okay, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya tautnya sama bismillahnya masih di tenggorokan nih, belum mengusir setan di hatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada yang bacanya begini. Qul huwallahu, itu salah itu. Berarti bukan Allah dia baca, Allah. Beda enggak? Qul huwallahu dengan qul huwallahu. Beda enggak? Coba saya mendengarkan sekali lagi. Yang betul yang mana? Qul huwal, langsung ke lam, jangan huwau. Huwallah. Ah, huwallah itu masuk ke wawu, enggak ada huruf wawu. Allah, enggak ada wawunya. Kalau Allah berarti ada wawu di situ. Saya masih dapati jamaah itu yang begitu. Saya lihat ya, misalnya begini. Allah itu kan tulisannya begini. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan pasti kan? Ini saya gedein. Nah. Itu ya. Allah. Qul huwal, qul huwallah, dari huwa, dari waw ke sini langsung Allah kan. Nah, ada yang bacanya huwau. Nah, huwau ditambah lagi waw satu lagi itu huwau. Jadi ini salah. Yang betul huwallah. Qul huwallahu ahad. Mendingan, mendingan. Qul huwallahu ahad. Jadi tidak ada lagi qul huwau. Salah ya. Allahus samad. Sad, sad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah apa namanya? Al-Ikhlas. Ikhlas artinya apa? Bukan rela. Kalau rela itu biasanya gue rela karena sesuai dengan yang gue suka. Kalau ikhlas itu kadang-kadang kita gak suka, tapi karena ini untuk Allah, nah, itu namanya ikhlas. Nah, ikhlas itu ada dua, ada untuk Allah murni, ada untuk setan murni, bisa itu. Untuk hawa nafsu. Ikhlas banget. Itu bukan karena Allah, tapi bisa karena hawa nafsu atau karena setannya. Dia ikhlas banget. Jadi kalau buat nonton konser bayar 1 juta, ikhlas mahal. Tapi kalau diajak milat akal, mahal banget gitu, bibirnya sampai miring-miring gitu. Ada enggak kayak gitu? nyinyirnya kalau untuk urusan agama gitu ya, mahal banget itu begini-begini. Kayak orang nenek-nenek makan sirih gitu lah kira-kira. Apalagi tambah gini, apa-apaan sih milad di Balai Kartini, no Lombok. Kok jadi ke situ berpikirnya? Padahal dia sendiri enggak ke Lombok tuh dia. Mulutnya aja yang berlombok. Ya kalau begitu ya salah semualah orang. Jadi ikhlas itu memurnikan, murni, memurnikan penghambaan kepada Allah. Tapi ada orang juga murni kepada manusia. Jadi kalau dia ikhlas misalnya untuk agamanya, ya dia gak menjadi besar tuh kayak gitu. Harusnya ikut berjuang ya. Apalagi minggu lalu saya jelaskan momen 10 tahun akal ini, saya akan suarakan di 9/11, sebuah perlawanan ke dunia, bahwa 9/11 adalah hari perdamaian dari Islam untuk dunia. Yang selama ini 9/11 identik dengan hari kekerasan disematkan kepada Islam. Nah, memunculkan agar ini kedengar sampai ke seluruh dunia pakai ongkos enggak? Kalau enggak, coba aja orang di Indonesia teriak sendiri, Islam damai, lu teriak deh. Kedengaran enggak sampai dunia itu. Nah, cukup dengan ikut di forum milad itu, Rp400.000 saja, kita akan ikut menggaungkan ke dunia. Saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ke bahasa Inggris, di sebuah momentum penting yang kita create, bahwa 9/11, peace is power, from Islam to the world. Jadi kalau begitu visinya, bayarnya jadi mahal atau murah? Mahal atau murah? Jadi murah lah untuk Islam ini. Ya. Cuma kalau untuk nonton penutupan Asian Games itu kan murah jadinya. Berapa nonton penutupan? Ya, bagus kalau gitu. Jadi nontonnya kayak yang agama saja. Jadi ada orang seperti itu. Nah, ikhlas itu artinya murni menghambakan, memfokuskan penghambaan hanya kepada Allah. Baik. Karena hari ini kita akan praktik bagaimana mencari hidayah Al-Quran. Yang pertama adalah sebaiknya sudah dalam keadaan berwudu. Sudah semua? Sudah. Masuk ke masjid sebaiknya dalam keadaan sudah bersuci. Dan yang kedua, sebelum mencari hidayah Quran ini, ya kita harus bersihkan kalbu kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, selain musyrik, nifaq, kemunafikan, riya, suka pamer, ujub, bangga diri, dan lain-lain, takabur, sombong, iri hati dan dengki atau hasad, semua harus dibersihkan. La yamassuhu illal mutahharun. Di antara maknanya adalah tidak akanlah pernah bisa mendapatkan hidayah di dalamnya kalau hatinya masih belum tersucikan. Karenanya setelah niat ikhlas, berta'awudzlah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan mulakanlah sebagai sebuah kebaikan, semua kebaikan dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca ayatnya dengan benar. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang ahad. Nah, ini sudah lama kita bahas dan beberapa kali barangkali. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan hidayah? Mau tidak mau kita baca tafsirnya dulu. Dan kita sudah pernah baca tafsir ini. Sebelumnya kalau di buku kita ini kan ada teksnya, ya, ada terjemahan bahasa Indonesianya, merupakan terjemahan tafsir ringkasnya, ada tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir kemudian asbabun nuzul, sebab turunnya, ya, baru kemudian di sini dicontohkan, ya, bagaimana mendapatkan mutiaranya lewat tadabbur supaya kita dapat hidayahnya. Misalnya, setelah mempelajari Qul huwallahu ahad, ayat 1 di surah Al-Ikhlas, kalau kita buka di buku ini juz 29-30, ya, di halaman 517 kita dapati ayat 1 di tadaburnya, Allah menunjukkan ahadiyatul wujud, keesaan wujudnya, ya, huwallahu ahad. Ini salah satu nih hidayahnya. Hidayah yang kita dapat dari tadabur ini adalah ternyata di sini Allah menunjukkan ahadiyatul wujud, keesaan wujudnya. Artinya tidak ada yang sama, tidak akan ada yang setara wujudnya, keberadaannya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya contohnya, ya? Kita ini berasal awalnya dari ada apa dari tiada? Dari tiada. Dari tiada menjadi, kalau Allah dari ada secara azali dan tetap ada secara abadi. Saya ulangi, ya. Allah itu sudah ada secara azali. Artinya azali itu kekal dari sekarang sampai sebelumnya, sudah kekal dari sebelumnya. Kalau abadi, kekal dari sekarang sampai setelahnya. Jelas? Kalau kita, sebelumnya ada enggak? Enggak ada wujudnya. Terus setelah ini tetap ada enggak? Bisa enggak ada lagi. Sangat tergantung pada Allah. Jelas? Jelas, ya? Ini pelan-pelan, ini pasti ada yang bengong. Enggak paham, Ustaz. Saya ulangi, ya. Enggak apa-apa, enggak ada ujian juga kok. Untuk saat ini. Jadi saya sedang mencontohkan bagaimana mencari hidayah di dalam surah Al-Ikhlas. Fokus. Belajar tahsin bagus, tapi jangan sampai enggak dapat hidayah. Hafiz Quran bagus, tapi banyak yang enggak nemukan hidayah. Belajar tafsir Al-Quran bagus banget, tapi seringkali terjebak di teks-teksnya. Paling tinggi konteksnya, tapi tidak dapat hidayahnya. Padahal Quran itu adalah hudan, ya, linnas, dan hudan lil muttaqin. Isinya berisi apa? Hudan juga, warahmah. Jangan sampai kita tidak mendapatkan apa yang utama dari Al-Quran itu. Nah, sekarang kita sudah dapat nih, menurut yang kita tulis, yang saya tulis di sini, ya, di buku ini, Allah menunjukkan ahadiyatul wujud atau keesaan wujudnya. Sekarang keberadaan kita tergantung sama ibu kita enggak? Seandainya tidak ada ibu, jadi enggak kita ini? Enggak. Allah punya ibu enggak? Tidak. Jadi Allah sama enggak dengan kita? Ini ahadiyatul wujud. Jadi kalau ingin mengesakan Allah, ya, dapat hidayah saya di sini. Baru menjelaskan ini dapat hidayah baru. Kalau ingin mengenal Allah, mulailah dari mengenal wujudnya. Ya. Allah itu ada enggak? Ada enggak? Bagaimana proses keberadaan Allah sampai ada? Dia sudah ada sebelum ini dan tetap ada selama-lamanya. Wujud. Apapun dan siapapun keberadaannya sangat tergantung pada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tidak akan pernah ada tanpa diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, sampai di sini kita mulai nih mengenal keberadaan Allah. Kita harus pelan-pelan memang. Ini ayatnya ringkas sekali, tetapi kalau mau dipikirkan cukup bikin kepala ini menggelembung juga nih jadinya. Kita lanjut. Artinya tidak ada hakikat kecuali hakikatnya. Tidak ada substansi, betul, al-haqa'iq di sini, kecuali bersumber dari substansi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Waktu kecil kan punya lagu, wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawa. Yang kuliah di Amerika gak dapat gini-ginian. Sesat dia dulu. Bercanda ya. Bercanda. Jadi kita tuh kuliahin anak jauh-jauh. Tapi tidak mencari yang substantif. Ketemunya yang ecek-ecek saja. Padahal yang harusnya kita carikan buat anak kita adalah hakikat atau substansi segala sesuatu. Apa itu? Allah. Allah. Allah lah hakikat segala sesuatu. Baik, sampai di sini. Segala mewujud atau segala eksistensi yang lain hanyalah berkembang atau muncul dari eksistensi, dari substansinya Allah Subhanahu wa taala. Pusing deh. Pusing gak? Wah, tapi kalau bisa masuk ke situ senang banget. Hidup ini menjadi ringan, enggak akan bunuh diri. Ya galau-galau dikit biasalah. Tapi pada akhirnya kegalauannya itu akan terlebur dengan keyakinannya bahwa seberat apapun persoalan yang saya hadapi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, ya, tidak ada energi, wala quwata, tidak akan ada kekuatan atau tidak ada power, gitu ya. No apa energy, no power, illa, kecuali, di sini ada eksepsi, exception, kecuali illa billah, kecuali bersumber dari energinya Allah, bersumber dari powernya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah masuk kepada level itu, bahwa energi kita adalah energi Allah, power kita adalah power Allah. Wow, ini yang namanya powerful. Full power yang sesungguhnya. Ketika sudah billahil aliyyil azim, andai kita faham itu digabungkan dua asma al-ali al-azim, illa billahil ali al-azimi, energi dan powernya Allah ini tinggi, agung, tidak akan pernah ada yang sama, tidak akan pernah ada yang setara. Karenanya ketika kita bisa sampai kepada kondisi keyakinan mengenal Qul huwallahu ahad, berarti kita sedang sampai kepada ahadiyat wujud Allah subhanahu wa ta'ala, keesaan eksistensi dan substansinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyalah berkembang eksistensi manusia atau makhluk ini, atau muncul dari wujud yang hakiki itu. Ini hidayah pertama. Nanti saya tanya sama Bapak Ibu, setelah mempelajari Qul huwallahu ahad, Bapak Ibu dapat hidayah apa nih dari sini, ya? Sekarang yang kedua. Hidayah yang kedua dari ayat ini adalah setiap kata kul di dalam Al-Quran tak sekedar mengandung arti katakan, tapi juga yakini. Trust it. Sebelumnya, believe it. Kalau ada kata-kata kul di dalam Al-Quran, maka bukan sekedar katakan sebetulnya maknanya, tetapi yakini di dalam hatimu. Karena kalau sudah sampai ke level wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin atau kematian. Kenapa al-yaqin itu kematian? Karena kematian itu adalah fakta yang paling meyakinkan. Betul apa salah? Kalau ada fakta yang paling meyakinkan, apakah itu? Mati. Tapi banyak gak orang lupa? Banyak gak orang lari dari kematian? Banyak. Oke, sampai sini. Setelah dua keterangan tadi, saya mau cek, Bapak Ibu dapat hidayah apa? Angkat tangan. Dari ayat 1. Sambil mikir, ketik di HP-nya. Kemudian dari HP-nya, masuk ke nomor ini. Ke 0811 87 22 017. Di sini akan ada grup WhatsApp. Setiap hari admin akan melempar satu ayat dimulai hari ini. Sudah mulai? Sudah dapat? Peserta sudah dapat? Nah, mungkin greetingnya baru nyusul dari saya. Greeting video belum masuk dari saya. Bentar lagi mungkin akan di broadcast. Ketik THQ. Apa itu THQ? Tadabbur Hidayah Al-Quran. Itu THQ. Underscore nama. Kalau di ini sudah, kayaknya gak pakai nomor WA deh. Nama, kemudian usia, kemudian domisili, nomor HP, di sini nomor HP WA khususnya ya, underscore. Kalau sudah register nggak usah masuk lagi. Ini belum, yang belum ikut, ya, yang belum ikut masuk ke sini, nanti akan dimasukkan di grup WA. Nanti admin yang akan membagi kelompoknya. Akan dibagi kelompoknya, dan setiap hari admin akan mengirimkan satu ayat. Setiap ayat akan dijelaskan instruksinya. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal komen di situ. Tinggal komen. Hidayahnya seperti apa, dan nanti akan ada ustadz yang akan memonitor. Akan ada memonitor, dan tidak boleh posting-posting yang lain di situ. Sehingga setiap hari yang ikuti grup ini, berarti baca satu ayat setiap hari, tadabur satu ayat setiap hari, dan moga-moga bisa mengamalkan satu ayat setiap hari, dan pastinya akan mendapatkan banyak hidayah dari satu ayat setiap hari. Saya ulangi, keuntungan ikut grup ini, ya, keuntungan ikut grup ini adalah, ibu-ibu bapak sekalian akan dapat satu ayat setiap hari, sehingga baca satu ayat setiap hari, lalu kemudian mentadaburi satu ayat setiap hari, lalu kemudian mudah-mudahan bisa mengamalkan satu ayat setiap hari, dan pada saat yang sama mendapatkan banyak hidayah dari satu ayat setiap hari. Mendapatkan banyak hidayah, kenapa? Karena kita sendiri dapat, dari teman-teman yang posting juga, kemudian akan banyak sekali pencerahan-pencerahan, dan kita dapati nanti sahabat-sahabat kita begitu cerdas. Tapi sebetulnya ada benefit lain. Benefit yang paling penting diantaranya adalah akan bersih otaknya dari sampah-sampah, terutama sampah-sampah WA. Menurut pakar ilmu media sosial, 40% isi WA sama isi grup WA itu yang tiap hari kita buka, 40% itu hoax. Hoax artinya apa? Hoax itu artinya informasi yang tidak sesuai dengan realitasnya. Nah sekarang sisa berapa? 60. Nah yang 60 kalau kita baca pun di atas 20% itu gak manfaat buat kita. Ngapain juga coba bacain postingan teman satu grup? Ngapain coba? Penting gak buat kita? Banyakan gak pentingnya tuh dibanding yang pentingnya. Jadi udah berapa persen tuh? Kalau hoax tambah gak penting? 60. Ditambah lagi, manfaat buat hidup kita apa? Udah informasinya gak penting, kalaupun penting belum tentu bermanfaat buat kita. Misalnya penting kita tahu tentang situasi dunia hari ini, lah manfaatnya belum tentu juga, terutama bagi agama atau cara kita beragama, cara kita berislam. Boleh jadi tinggal 20%. Dengan masuknya ke grup ini, ke grup WA ini, sampah-sampah kita buang di kepala, dan yang paling penting, hidayah Quran kita akan temukan sesuai dengan standar kita ini. Dan yang paling penting lagi adalah nanti sel-sel di otaknya, saraf-saraf yang selama ini gak aktif, yang gak bisa diaktifkan kecuali dengan narasi-narasi yang kuat, narasi-narasi yang kompatibel dengan otak kita, dengan sel otak kita, yaitu hanya narasi Al-Quranul Karim. Belum lagi tercahayakan nanti cara berpikir kita. Jadi sayang kalau tidak masuk. Baik, jamaah rahimakumullah, sampai di sini bergabunglah. Ya. Kita lanjut sekarang. Siapa yang sudah dapat hidayah surah Al-Ikhlas? Angkat tangan. Ya, anak muda, satu dari akhwat, satu dari ikhwan, tolong jalan-jalan. Wah, ini ada gadis satu ini. Dulu gadis, sekarang mah. Oke, ada lagi. Siapa yang dapat? Memang untuk tahap awal rada-rada butek nih kepala, kadang-kadang mandek nggak dapat apa-apa nih, karena nggak terlatih. Apalagi selama ini cuma dengar doang. Nah sekarang giliran gantian lo. Ayo mikir. Setelah membaca Qul huwallahu ahad, dapat hidayah apa dari sini? Silakan. Saya tunggu. Ya. Kita yang megang mic mau ngomong dulu boleh. Kalau rajin-rajin jalan kurus insya Allah dan berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli, Pak Ustadz. Ya. Yang saya dapat ketika saya membaca ayat pertama dari surat Al-Ikhlas itu bahwa kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. We are nothing. Terima kasih. Kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa secara wujud ya. Ya. Bukan apa-apa karena kita dari tidak ada dan bakal tidak ada lagi nanti. Ya. Dan bukan siapa-siapa karena substansi kita jadi orang baik, kita jadi orang mulia juga gara-gara Allah juga kan. Sementara kita paling terbuat dari tanah ya, bukan siapa-siapa. Jadi yang apa-apa dan yang siapa-siapa? Siapa dong? Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Esa. Yang Ahad. Oke? Saya ulangi sekali lagi. Setelah tahu diri, jadi yang apa-apa dan yang siapa-siapa siapa dong? Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang Ahad. Good. Terima kasih. Mulai kebuka. Teng-teng. Satu otak. Ada lagi? Ya. Jangan malu. Nih satu orang ngomong nih. Yang lain kebuka tuh. Ya. Ya. Tes. Tes. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan. Yang keras. Yang saya dapatkan dari surat pertama Al-Ikhlas ini adalah memang. Yang keras. Bukan, itu sudah cukup. Yang saya dapatkan adalah eksistensi keberadaan manusia itu sendiri tidak terlepas dari eksistensi keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya manusia tidak kuasa terhadap dirinya. Dan itu dapat kita lihat juga dalam surat Al-Waqiah. Ketika Allah bertanya, wahai manusia, apakah kalian yang memancarkan air mani yang kalian pancarkan itu? Nah, di situ saya melihat bahwasanya memang manusia di surat Al-Waqiah yang gimana tadi terjemahannya? Ketika Allah bertanya, kalau tidak salah, wahai manusia, apakah kalian yang memancarkan air mani yang kalian semburkan itu? Yeah. Ataukah kami yang memancarkannya? Katanya? Artinya memang tidak ada daya dan upaya seorang manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita di sini masih berbicara tentang keesaan eksistensi, ya. Jangan keluar dua kategori ini. Jangan terlalu melebar, jangan ke rezeki dulu, ya. Kita dua kata kuncinya adalah soal eksistensi dan ketunggalan, dan ini bagus sekali bahwa di sini menegaskan bahwa kita sangat bergantung kepada eksistensi Allah yang tunggal itu, ya, dan bukan kepada yang lain. Jadi misalnya paduka, ambillah keputusan paduka karena paduka adalah titisan sang dewa. Di sini berarti dia mengakui ada eksistensi wujud dia yang bersumber bukan dari Allah. Sehingga dikatakan ini titisan dewa misalnya. Wallahu alam bissawab. Baik, ada lagi? Angkat tangan. Ya. Sambil menunggu saya ingin bacakan satu ayat terkait dengan ayat 1 tafsir Quran dengan Qurannya di dalam buku ini. Ya, di tadabur ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ya, ini tambahan. Jadi kalau dia Ahad berarti laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Allah Subhanahu wa taala dalam Maha Esa maksudnya pada zatnya dan pada sifat-sifatnya juga tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada pula sekutunya. Tidak memiliki bandingan maupun tandingan. ya tidak memiliki bandingan maupun tandingan. Ini dijelaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Apa artinya? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada bandingan, tidak ada tandingan, tidak ada serupa, apalagi setara. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba Ustaz. Saya fokus di ketergantungan Ustaz. Ketergantungan. Ketergantungan dalam hal ini 24 jam hidup kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan saat sadar ataupun melek, tidur pun kita tanpa sadar kita sangat ketergantungan dengan Allah, di mana tidak ada yang melindungi kita satupun. Meskipun kita tidur sebagai suami dengan istri ataupun istri dengan suami, tetap yang melindungi hanya Allah. Karena contoh kecil, kita punya banyak lubang di tubuh kita, sangat mungkin hewan-hewan kecil masuk ke tubuh kita melalui lubang hidung, lubang telinga, tapi alhamdulillah hampir tidak pernah ataupun kecil sekali kemungkinan untuk terjadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita pada saat kita tidur, apalagi saat sadar, saat melek, dari bangun tidur hingga mau tidur. Kebutuhan nafas, kebutuhan semua konsumsi jasmani, rohani, semuanya sangat ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya fokus. Bagus. Nah, terima kasih. Ada satu lagi dari perempuan, dari ibu-ibu. Ya, di belakang. Gimana caranya bawa mic-nya ke belakang itu? Saya ingin dengar satu lagi, setelah itu kita masuk ke ayat. Sambil nunggu ya. Sambil nunggu saya bacakan ayat lain terkait dengan Allahu Ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalau di sini ada kata Ahad, di ayat yang saya baca tadi di surah Al-Baqarah ayat 163 itu ada kata-kata wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Untuk membersihkan dari sekutu, membuktikan ketunggalan keesaannya, ditegaskan lagi, la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan selain dia. Cuma dia ini kemudian ditegaskan, huwar rahmanur rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Al-Baqarah 163. Al-Quran seluruhnya, risalah Muhammad seluruhnya, bahkan seluruh risalah yang diturunkan oleh Allah untuk mengukuhkan makna keesaan Allah. Ini salah satu bentuk hidayahnya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 163. Ayat ini menunjukkan kenapa ditempatkan pertama kali di awal surat. Karena misi risalah semua para nabi dan rasul dan misi perjuangan semua para pejuang hanya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan hidup kita sebetulnya ukuran sukses tidak suksesnya, husnul khatimah dan suul khatimah, pada akhirnya diukur pada apanya? Sampai enggak ke kul huwallahu ahad. Sekolah, kuliah, training, sampai enggak ke sini? Kerja, berkeluarga, membangun karir, sampai enggak ke sini sebetulnya? Itu sebetulnya tujuan dari semuanya. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah yang saya dapatkan dari surat Al-Ikhlas yang pertama ini adalah bahwa seperti yang barusan Ustaz sampaikan tadi, bahwa ya, ini sebenarnya adalah tauhid, tauhid benar-benar petunjuk tauhid buat kita, bahwa ya da'ilah selain Allah yang harus disembah, segala sesuatu harus kembali kepadanya, menunjukkan keesaannya, baik mengenai kekuasaannya, bahwa dialah yang paling berkuasa, dialah yang paling maha besar, dialah yang paling maha segalanya lah. Pokoknya segala sesuatunya kembali kepada hanya kepada Allah, ilahnya hanya kepada Allah. Bagus. Ya, ini masukan. Ada lagi? Ada lagi? Silakan kasih mic-nya ke depan. Sambil menunggu, satu lagi. Ini diambil dari tafsir Quran dengan Quran di surah At-Taubah ayat 31. Ya, yang bawa bukunya dibuka. Yang bawa bukunya dibuka di halaman 514 At-Taubah ayat 31. Jadi kalau yang pegang buku ini sudah saya mudahkan, jadi enggak perlu lagi bongkar-bongkar tafsir. Nanti bisa berasap kepalanya kalau bongkar sendiri. Jadi sudah saya mudahkan di buku ini, ya. Sebab untuk mendapatkan yang kita carikan ini, ibu-ibu harus cari tafsir Quran bil Quran lagi dalam bahasa Arab. Ini sudah kita mudahkan. Ini modul sebetulnya di buku ini. Di surah At-Taubah 31 mengambil hikmah nih dari ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida illa ilah la ilaha illahu. Saya ulangi. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sampai di situ. Jadi ayat ini sebetulnya menunjukkan, dapat hidayah apa? Bahwa ketika kita harus yakin bahwa Allah itu yang tunggal, perintahnya adalah beribadahlah hanya kepada-Nya. Pusatkanlah, fokuskanlah penghambaan hanya kepada yang satu itu. Oke, silakan. Dapat apa? Bagi saya ayat ini menunjukkan apapun yang dekat-dekat mulutnya enggak? Apapun yang saya kerjakan itu hanya untuk Allah. Bagus sekali. Apapun yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Tapi dengan caranya Allah. Misalnya berdandan, berfashion. Apa kata Allah? Ya pakai hijab. Hijabnya harus rapat, misalnya kan gitu. Panas. Gitu kan? Panas berarti belum berbuat karena Allah dengan caranya Allah. Baru berbuat karena Allah dengan cara gue. Nah, gitu ya. Jadi sudah didoakan dari kemarin-kemarin. Jadi berbuat karena Allah harus dengan caranya siapa? Caranya Allah. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada Allah tapi menentang cara Allah gitu. Misalnya I love you babe, pok gitu. Loh kok begitu? Katanya cinta, kenapa pukul gue? Ya, suka-suka gue. Ginilah cara gue mengungkapkan cinta. Benar gak itu? Ah, kalau beruang mungkin begitu, karena dia hewan. Lalu bagaimana cara manusia mengungkapkan cinta kepada Allah? Harus dengan cara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami-suami kadang-kadang punya cara mengungkapkan cinta pada istri, tapi dengan cara yang tidak disukai. Misalnya, tiba-tiba tuh suami tuh bisa bikin sesak napas kalau cintanya tuh dibawa pulang. Apa yang dilakukan? Dibawa uang banyak banget nih buat lu semuanya. Kok kan bikin gua sesak napas kan gitu. Asmanya kambuh. Ibu-ibu mau enggak dibawain cinta kayak begitu? Pasti enggak mau lah ya. Hah? Loh kok mau ya? Ini salah berarti saya di sini. Suami-suami tuh suka bikin kaget kalau ngutarakan cinta gitu kan. Tiba-tiba bawa duit segepok gitu. Ini buat lu semuanya. Kan gak enak kan begitu caranya, mendadak kan. Hah? Enak ya? Berarti saya yang salah selama ini. Baik. Oke, ada lagi? Saya bacakan satu ayat lagi untuk memperkaya. Jadi maksud saya nanti kalau masuk ke tadabur jangan langsung ngarang bebas. Harus baca tafsir dulu, ya. Nah, dari situ nanti output hidayahnya menjadi tertib. Kalau enggak nanti liberal. Jadi terlalu bebas mementingkan akalnya nanti. Jadi akal ini harus tunduk pada nas, pada teks-teks Al-Qur'an. Misalnya saya bacakan lagi surah Sad ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Katakanlah wahai Muhammad, katakan saat itu juga harus yakini, kan gitu ya. Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Oh. Tugas Muhammad sebagai apa di sini? Hanya pemberi peringatan. Terus kalau kita diperingatin biasanya suka atau enggak suka? Enggak biasanya. Kita tuh sukanya kalau dipuji gitu ya. Suka enggak dikasih peringatan? Warning gitu. Suka enggak? Nah, disinilah pentingnya cara memahami Nabi sebagai Nabi. Salah satu peran Nabi sebagai Nabi adalah basyiran wa nadhiran, ya, mubasyirun wa mundhirun. Jangan cuma senang sama Nabi kalau diajak disampaikan berita gembira, tapi kalau diperingatin, Ustaz, dikit-dikit haram. Islam ini agama apa sih? Kan gitu. Ye. Kok jadi lu yang nyolot kayak gitu? Biasanya orang begini karena tidak mengenal peran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nadhiran atau sebagai mundhirun. Mulai hari ini siap diperingati oleh Nabi? Enggak marah? Nerima? Bagus. Karena Al-Qur'an perintahkan kepada Muhammad katakan itu. Qul innama ana mundhir. Katakanlah wahai Muhammad dengan penuh keyakinan, sesungguhnya aku hanya seorang yang memberi peringatan. Peringatan tentang apa? Nah, perhatikan nih teks redaksi peringatannya. Wa ma min ilahin illallah. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah. Nah, ini yang disebut dengan substansi. Ya. Substansi hidup kita nih diukur dari tingkat kemurnian penghambaan kita. Kemurnian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau tahu siapa yang paling berbahagia di sini? Yang paling berbahagia di ruangan ini adalah orang yang paling tinggi mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi mentauhidkan Allah-Nya, semakin paling bahagianya. Ya. Sebaliknya, semakin kurang tauhidnya, semakin tersandra kiri kanan hidupnya. Ewu pakewu, enak enggak enak sama kiri kanannya. Yang hidupnya akhirnya tidak merdeka. Karena dia sudah tersandra. Ada yang dicintai melebihi Allah. Ada yang disandarkan melebihi Allah. Ada yang diharapkan melebihi Allah. Kalau sudah begitu hidupnya, enggak lurus perkataannya itu. Pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, paginya kafir maning gitu. Hari ini pilih si A karena ketemu dengan si A gitu. besok pilih si B karena takut sama si B. Akhirnya sebetulnya hati gue sama elu, tapi gue terpaksa sama, kan gak kompak. Gak kompak tuh akhirnya tuh, antara hatinya sama congornya. Makanya orang yang paling bahagia, paling mulia ukurannya adalah yang paling tinggi pengesaannya dalam menghamba kepada Allah. Udah itu saja hidup ini sebetulnya. Uang boleh datang, boleh pergi. Kekuasaan boleh datang, boleh pergi. Kekasih boleh datang, boleh pergi. Tetapi Allah harus selalu ada di dalam diriku. Aku lebih takut kehilangan kekuasaan. Aku lebih takut kehilangan kasih sayang Allah daripada kehilangan kekuasaanku. Itu yang membuat seseorang biasanya merdeka. Aku lebih takut kehilangan kasih sayang Allah ketimbang kehilangan semua harta bendaku. Ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, makanya udahlah kalau emang ngaku salah aja, walaupun harus mulai dari nol, gak apa-apalah. Kalau jelas-jelas itu haram ya. Mulai lagi merdeka hidup ini, bertauhid hanya berharap kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Ya. Takut hanya kepada Allah, cinta kepada Allah. Ini kita sudah ngomongin satu ayat 45 menit. Ada lagi? Yap, satu lagi. Ini terakhir, kita masuk ke ayat 2 setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahir, Pak. Saya coba untuk memperdalam dari kata-kata yang sebenarnya sangat sederhana ini. Ternyata justru kekuatannya sangat besar menurut saya kata-kata ini. Iya. Disinilah justru Allah memperlihatkan semua kekuasaannya. Semua yang ada di Asmaul Husna itu hanya Dia yang punya. Jadi dengan adanya kata yang simpel ini, justru Allah akan memperlihatkan bahwa segala-segalanya semua ada di tangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bagus sekali. Betul. Betul sekali. Semua kekuasaan, semua kekuatan tunggal hanya padanya dan miliknya. Oke. Sebelum saya lanjut ke ayat 2, saya bacakan satu ayat lagi di surat Ibrahim ayat 52. Ya, di buku ini. Jadi yang belum punya bukunya, miliki di depan sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza balaghun linnas waliyundharu bih waliya'lamu annama huwa ilahun wahid. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran adalah penjelasan, dan di antara metodologi Quran dalam menjelaskan bagi manusia adalah dengan pendekatan peringatan. Dan di antara makna tujuan peringatan apa? Kalau orang diingatkan tujuannya supaya apa? Ya supaya ingat lagi. Gitu ya. Diingatkan itu supaya ingat lagi. Apa yang perlu diingat berulang-ulang? Annama huwa ilahu wahidun. Oh, jadi makna hidayah berikutnya saya dapatkan di ayat ini setelah membaca surah Ibrahim ayat 52, ternyata manusia itu harus sering-sering diingatkan, itu kata kuncinya. Dan kita harus sering-sering mencari peringatan dari Al-Quran. Dan peringatan tertinggi dari Al-Quran yang akan kita dapatkan adalah kita selalu diajak, diingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur gak ya punya cara pandang seperti ini kepada Al-Quran? Bersyukur. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, hari ini istimewa sekali. Kalau nanti bergabung di grup WhatsApp itu dan tiap hari dikasih satu ayat oleh admin, kemudian mikir lagi. Tapi jangan ngarang ya, baca lagi bukunya. Hari ini saya ajarin nih caranya ya. Jadi nanti biar bikin si admin itu, ini muridnya keren-keren banget gitu. Ya, mungkin bukan saya adminnya yang akan setiap hari, tapi saya akan follow, akan saya ada di semua grup. Saya akan lihat. Tapi dengan nomor yang bukan nomor pribadi. Saya lihat semua di situ. Saya akan pantau siapa-siapa dan bagaimana cara berpikirnya. Tapi yang paling beruntung kalau sudah ngambil dari buku ini dan hari ini mendengarkan bagaimana caranya. Ya. Itu tadi surah Ibrahim. Intinya peringatan dan metode peringatan dari Al-Quran sebagai penjelasan bagi manusia. Saya ingin bacakan lagi surah Al-Isra ayat 42 dan 43 untuk mengentalkan pemahaman kita surah Al-Ikhlas ayat 1 khususnya dan mendapatkan banyak hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana ma'ahu alihah. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Idzal labtaghaw ila dzil 'arsyi sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsyi sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Artinya, dari artinya ini nanti kita ambil dapat hidayah tentang ayat di atas. Katakanlah, jika ada tuhan-tuhan di sampingnya. Oh, kali ini metode komparasi, ya. Tadi kan kita monoton melihat Allah yang tunggal. Sekarang kita ada pembandingan di sini. Katakanlah, jika ada tuhan-tuhan di samping Allah, sebagaimana yang mereka katakan, ini dewa hujan, ini dewa kemarau, ini dewa kebaikan, dan ini dewa kehancuran, gitu ya. Seandainya itu semua ada seperti yang mereka sangkakan, niscaya tuhan-tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Nah, loh. Seandainya tuhan-tuhan yang mereka sangkakan itu ada, masing-masing menyebut nama dewa masing-masing yang mereka harap-harapkan, pastilah tuhan-tuhan yang disangka-sangka ini akan berusaha mencari jalan ke arasy. Apa itu arasy? Singgasananya Allah. Jadi tuhan-tuhan yang kamu sandingkan kepada Allah, kalau memang itu ada, dia akan berupaya mencari jalan untuk bisa sampai ke singgasananya Allah. Ini menarik nih. Kira-kira mungkin gak ada Tuhan lain yang bisa menggeser posisi Allah di arasy itu? Arasy itu menggambarkan Allah itu bagaimana? La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi. Ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kalau kita sering-sering membayangkan, memikirkan dan mentadabburi tentang positioning Allah, kedudukan Allah di atas arasy-Nya yang tidak melekat dan kita sering menggambarkan dengan teks-teks agama tentang apa itu arasy dan singgasananya Allah, niscaya kita akan merasakan, belum lagi mengagungkan Allah, baru arasnya saja kita sudah mengagungkannya. Bahkan tasbih-tasbih kita akan menjadi sangat berat sekali, akan sangat berat sekali maknanya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Kita akan mensucikan Allah seberat makhluk ciptaannya yang paling berat, yaitu arasnya. Setinggi makhluk ciptaannya, yaitu arasnya yang agung. Dan tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah seagung aras untuk dijadikan sebagai singgasananya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita bicara aras ini, bicara singgasananya Allah yang agung, jadi supaya merasakan ayat saya perlu menggambarkan suasananya ya. So kalau cuma baca terjemahannya pasti kadang-kadang gak nyambung, apalagi gak mau duduk mikir. Misalnya bacanya begini, katakanlah jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy, maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nyambung gak kira-kira? Saya bantu nih. Ini proses mencari hidayah, memang pelan-pelan. Seandainya ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di samping Allah berdasarkan prasangka mereka, niscaya Tuhan-Tuhan ini akan berusaha untuk mencari arasnya. Sebab disitulah positioning ketuhanan sesungguhnya. Kalau memang bisa punya arasy dan bersemayam di atas arasy. Lalu arasy itu menggambarkan apa? Kalau sudah dari ayat ini, lihat, maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Jadi arasy ini menunjukkan apanya Allah? Suci dan tinggi. Suci itu tak terjangkau, tinggi itu tak tergapai. Enggak akan mungkin ada yang sama dan setara dengan Allah. Tidak akan mungkin ada yang semisal dan sehebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu qul huwallahu ahad. Dari sini dilihat secara wujud, secara eksistensi, wujud Allah itu suci sekaligus tinggi. Kalau kita rendah dan kotor, betul enggak? Semua selain Allah itu tertarik oleh gravitasi dunia, gravitasi bumi, ketarik semua. Nah, makanannya juga dari bumi, rendah dan hina. Dituhankan pula. Padahal sama-sama makan. Ya sudah, selesailah hidupnya, menjadi hinalah dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi menunjukkan bahwa ada hidayah besar di ayat ini? Di surah Al-Anbiya disebutkan di ayat 22, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah, dan Allah itu tidak ahad, ada Tuhan lain bersama Allah di bumi, ada Tuhan lain bersama Allah di langit, dan Allah tidak ahad, rusaklah keduanya itu, langit dan bumi itu. Untung Allah itu ahad. Dan terakhir ada di surah Al-Mu'minun ayat 91. Jadi nanti kalau mulai pinter mencari hidayah, menemukan hidayah, pasti akan menemukan diksi-diksi yang mengikat di setiap ayat. Ya, tadi kan ada peringatan, di sini ada pensucian, ini ada dilekatkan dengan arasy, arasy menggambarkan kesucian dan ketinggian. Nah, sekarang kalau di surah Al-Mu'minun ayat 91, kira-kira dari sisi apa nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain bersama bersertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Coba saya mau tanya, di ayat ini keesaan Allah digambarkan dalam bentuk apa? Saya ulangi ya pertanyaannya, keesaan Allah di ayat ini di surah Al-Mu'minun 91 digambarkan dalam bentuk apa? Ya, tar dulu, jangan dijawab dulu dong, mikir dulu, dengerin ya. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Satu ya, tidak punya apa? Jadi ahad itu artinya tidak punya anak ya. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Ya, tidak ada sekutu ya. Itu makna ahad. Tidak punya anak, yang kedua tidak punya sekutu. Yang ketiga, kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Jadi setiap Tuhan akan bawa makhluk ciptaannya untuk memuji dia kan, menghebat-hebatkan dia. Nah Tuhan yang lain bawa lagi ciptaannya, akan mengeluk-elukan dia, begitu kan? Kayak supporter Asian Games gitulah. Betul gak? Apalagi efeknya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Jadi Tuhan bertarung. Adalah Tuhan yang menang, Tuhan yang ini diksi ini luar biasa loh dari Al-Quran. Ya, seandainya ini betul-betul tertanam tauhid ini, komparasi ini, metode Quran ini menjelaskan bagaimana Allah ahad. Yang pertama, Allah tidak punya anak, Allah tidak punya sekutu, Allah kemudian tidak punya sekutu dalam bentuk apa? Tidak ada pencipta selain Allah, ya. Dan tidak perlu Tuhan itu bertarung sesama Tuhan. Di sini gambarannya. Dan yang terakhir, Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Tuhan anak, Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Susah udah kayak begitu. Baik. Sudah mengerti cara mencari hidayah Al-Quran? Hampir. Tapi hari ini alhamdulillah kita dapat banyak ya. Udah capek belum? Siap ke ayat 2? Tadabur ini memang bikin kepala berasap loh. Tapi wah digelembungkan. Hari ini jemaah rahimakumullah jadi cerdas dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba deh saya mau lihat kitab lain, ada enggak cara pandang lebih humanis barangkali tentang surah Al-Ikhlas ini ayat 1. Saya mau cari setiap syari syaitan yang kudu berubah nas ini tahu. Oh ini dia. Baik, di antara hidayah ayat 1 di surah Al-Ikhlas menurut kumpulan ulama yang menulis kitab ini, ini kumpulan hidayah-hidayah Al-Quran di dalam surah di dalam juz amma. Ya. Jadi buku yang saya buat itu yang kita terbitkan agak lebih detail. Nah, di sini juga ada tambahan lagi. Jadi pengembangan pemikiran. apa saja kira-kira yang mereka dapatkan. Di sini setelah saya lihat akademik, ada lagi yang melihatnya begini. Tufidu syarafan nabiyyi alladhi khutiba biqouli ta'ala qul. Di ayat ini saya mendapatkan hidayah. Apa itu? Betapa mulianya nabi dan dimuliakannya nabi karena diperintahkan untuk mengatakan sekaligus meyakininya. Siapa di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ayat 1 si penulis mengatakan hidayah yang saya temukan di ayat 1 ini, di sini nabi sedang dimuliakan karena perintahnya kepada siapa? Kepada nabi. Wow, dia diajak ngobrol sama Allah siapa? Nabi. Mulia enggak kalau diajak ngobrol sama Allah? Mulia banget. Dengan kata-kata qul. Yang ketiga dia bilang tufidu umuma risalatil Islam al-qa'im ala tauhid. Ini menunjukkan universalitas doktrin Islam yang mengajak semua agama untuk mengesakan Tuhan yang Maha Esa itu. Ini cara pandang lain nih. Ini saya panci-panci pikirannya supaya kemudian mengerti bagaimana cara mendapatkan, menemukan hidayah di dalam Al-Quran. Ada lagi nomor 4 dibilang tufidul ibtida' bi dzikri lafdzil jalalah alladzi tutihat bihi hadzihi surah al-ma'rifah bihi jalla wa ala 'azamat hadzal ism haitsu wal ismu al-mukhtassu bihi al-jami'u li jami' ma'anil asma'il husna wad-dalu 'ala jami' sifatil kamali wal jalali wal jamali. Dia bilang di sini saya menemukan hidayah bahwa penting untuk memulakan segala sesuatu dengan menyebutkan lafzul jalalah Allah. Sebelum memuji Allah dengan yang lain, kan Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan. Kalau ingin memuji Allah, pertama-tama jangan dulu sebut nama yang lain. Karena dia punya nama yang harus diprioritaskan untuk disebutkan pertama kali, apalagi saat dipuji. Adalah lafadz yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim atau Al-Malik Al-Quddus? Yang mana? Allah. Lafzul Jalalah ini. Ngomong-ngomong faham kan ya? Bengong-bengong penuh tanda tanya. Jadi begini, kalau ingin memuji Allah, mengagungkan Allah, sebutlah dulu lafaz Allah, bukan Rabbun, bukan Rahmanun, bukan Rahimun, bukan Goniyun. Sebut dulu apa? Allah. Ya, itu maksudnya. Jelas? Kadang-kadang saya ketinggian ya, suka ngaco sendiri. Coba kita turun sebentar. Ambilkan bulan bu. Ambilkan bulan bu. Terus yang selalu bersinar di langit benderang. Terus cahayanya ke bintang. Di sini sesatnya. Mana ada bulan cahayanya ke bintang? Ya, ada juga cahaya bintang yang ke bulan. Namanya juga lagu TK. Ini maksud saya begini. Ya, namanya gambaran anak TK ya, pengen banget diambilin bulan ya. Andai si ibu-ibu nih bisa ngambilin bulan buat anak-anak, kira-kira rebutan gak? Digalah tuh bulan. Maksud saya begini. Memang mencari hidayah Al-Quran itu dibutuhkan memang intelektualitas juga, ya, kesungguhan pula. Jadi melihat, dan ibu-ibu bapak sekalian, Anda nih semakin banyak tadabur Quran akan dicerdaskan oleh Quran. Akan dicerdaskan. Tapi harus begitu, tadabur gitu ya. Jangan jiping. Jiping merek apa tuh ya? Ngaji kuping ya. Mikir gitu. Kemudian harus mencari hidayahnya kayak hari ini. Nah, kata dia, kalau ingin memuji Allah, ingin mengagungkan Allah, jangan langsung ya goniyu hari ini aku miskin, kayakanlah aku. Wah yang maha kaya. Jangan sebut dulu siapa? Ya Allah. Ya Allah. Bahkan di surah Al-Fatihah. Mana yang duluan? Allah dulu atau Rabbun dulu? Coba baca. Bismillah. Terus Alhamdulillah. Rabb. Ah, baru di situ. Jelas? Saya kira udah jelas banget lah. Dia banyak nemuinnya di sini. Oke, dari kita juga tambah banyak insya Allah. Nah, jadi nanti yang belum masuk silakan masuk di situ. Sekarang saya mau tes yang kedua sekarang. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Apa artinya Allahus Samad? Allah tempat bergantung segala sesuatu. Bergantung apanya? Semuanya. Ya wujudnya, ya kebutuhannya, ya keinginannya, ya angan-angannya. Semuanya bergantung pada Allah. Saya bacakan Tadabur ayat 2 ya. Tadabur ayat 2 di surah ini. Tafsirkan dengan Quran, Tadabbur ayat 2. Di buku ini ditulis, segala sesuatu bergantung kepadanya, sehingga tidak ada suatu perkara pun yang dapat terlaksana kecuali dengan izin Allah As-Samad. Dialah satu-satunya yang dapat mengabulkan segala kebutuhan manusia. Dialah satu-satunya tanpa ada campur tangan pihak manapun yang bisa memutuskan atas suatu perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini ada hidayah. Apabila sebuah kebutuhan sudah sampai kepada Allah, maka pastilah akan terkabul. Wow. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah siap-siap masuk ya salat zuhur berjamaah. Serga berwudu, kita tutup dan jumpa lagi minggu depan menuntaskan menemukan hidayah di surah Al-Ikhlas dan ikuti grup WA-nya. Oh iya, saya undang ke Balai Kartini semua hadir ya, ya. Nih, rugi kalau nggak hadir di situ akan ada momentum besar yang Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang penting terlibat dalam momentum itu. Terima kasih. Oh, satu lagi. Saya nanti besok malam akan bikin forum ekonomi dakwah bagi yang ingin bergabung di forum ekonomi dakwah. Jadi ada mendakwahkan ekonomi, ada yang juga mendukung dakwah dengan ekonomi. Bagi yang berminat di dalam bidang ini, besok malam, Rabu malam, ya di Tebet, di Akal Islamic Center, bagi mereka yang fokus di bidang ekonomi dan bergerak di bidang bisnis, ingin mengembangkan ekonominya juga di bidang dakwah, besok bersama saya bergabung di sana. Yang tidak bisnis tetapi juga ingin bergabung dalam ekonomi dakwah, nah ini saya lagi bikinkan forumnya. Besok setelah sholat isya, tapi pendaftaran setelah sholat maghrib. Terima kasih, saya tunggu kehadirannya di besok hari, forum ekonomi dakwah dan di Milad. Tanggal 11 September di Balai Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.